Bagaimana cara berobat terkena sihir, baik manusia atau barang dagangan? Dagangan yang dijahili atau disihir, biar tidak laku supaya bangkrut. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Caranya adalah dengan diruqyah. Cara mengobati sihir adalah dengan ruqyah syar'iyah dan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara mengobati sihir. Ruqyah yang membacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan diniatkan untuk menghancurkan sihir tersebut dan juga dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Terutama berdoa di saat-saat yang mustajabah, seperti ketika sujud, ketika sepertiga malam yang terakhir. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang mampu menghilangkan sihir tersebut. Dan yang lebih penting dari itu, agar berusaha menangkal sihir, yakni dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dengan tawakal kepada Allah dan dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi poin penting di sini adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berdoa kepada Allah dan bertawakal kepadanya, maka sudah sepatutnya dia selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua akan menghilangkan sihir insyaallah taala. Baik.